resahkah aku bila tidak memilikimu? Mungkinkah aku harus meninggalkanmu setelah aku mencintai dirimu? Memang engkau bukanlah yang pertama ku cinta, tapi kau selalu ada di hatiku. Oh, kau buat aku lebih mencintai cinta. Kaulah pintu terakhir untukku. Lebih